الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita masuk pada adab yang ke-10 dari adab seorang syekh atau seorang alim atau seorang mudaris terhadap na'am para talabah, atau adab di dalam darasnya. قال العاشر أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرم إما مطلقا كتقديم المباشرة على السبب في الضمان أو غالبا كاليمين على المدة عليه إذا لم تكن بينة إلا في القسامة والمسائل المستثناة من القواعد كقوله العمل بالجديد من كل قولين قديم وجديد إلا في 14 مسألة ويذكرها. نعم. طيب. Pada poin yang ke-10 ini, akhwani fillah, hendaknya seorang alim menyebutkan kepada para talabahnya kaidah-kaidah dalam suatu cabang ilmu yang na'am kaidah ini la tanharim, yaitu suatu kaidah yang tidak bas, yang tidak akan basi, yaitu kaidah yang paten. Nah, berbeda dengan apa yang dibuat oleh manusia, khanifina, terkadang dengan na'am berlalunya zaman akhirnya menjadi apa? Menjadi kadaluarsa. Nah, ada kaidah-kaidah dalam ilmu din, maka tidak ada yang namanya kaidah kalau itu kadaluarsa. Karena Islam ikhwani fillah, namun semenjak datang na'am dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu tidak akan ada perubahan. Na'am, dengan lamanya zaman atau dengan kemajuan teknologi yang ada. Di sini yang penting seseorang ikhwani fillah mempelajari apa? Kaidah-kaidah yang muhimmah pada suatu cabang ilmu. Nah, karena dengan dia mengetahui suatu kaidah, dia akan bisa membangun banyak cabang-cabang di atasnya. Nah, baik itu kaidah yang secara mutlak seperti misalnya taqdimin mubasyarati 'ala sabab fid dhamman. Taib. Didahulukannya mubasyarah na'am atas sebab dalam apa? Dalam permasalahan dhamman. Yaitu dalam permasalahan na'am ganti rugi. Taib. Na'am, karena apa? Seorang yang mubasyarah dengan seorang yang menyebabkan, mana yang didahulukan? Na'am dalam apa? Dalam mengganti rugi, tentunya yang didahulukan adalah orang yang langsung merusakkan. Misalnya, na'am, taib, saya menyuruh na'am sebagian orang, taib, tolong na'am itu kacanya dibersihkan. Nah, dia bersihkan, ternyata apa? Ya mungkin bersihkan sambil jengkel, akhirnya pecah. Nah, yang menjadi penyebab siapa? Saya, karena saya yang menyuruh, ya tidak? Kalau enggak disuruh, enggak akan bersihkan kaca. Ya enggak? Nah, kalau enggak disuruh, enggak dibersihkan kacanya. Nah, baik. Kalau enggak disuruh, enggak dibersihkan kaca. Nah, ketika dia bersihkan, kok pecah? Nah, yang memecahkan ini namanya apa? Mubasyir. Yang langsung. Nah, yang langsung. Sedangkan saya sebagai penyebab, karena saya yang menyuruh. Siapa yang mengganti rugi? Nah, siapa yang mengganti rugi? Yang disuruh itu. Nah, misalnya disuruh tak, nah, akhirnya pecah. Nah, di sini tidak bisa, alhamdulillah. Karena dalam syariat kita, nah, mubasyarah ini apa? Muqaddam ala sabab. Yaitu yang langsung, nah, bersentuhan dengan perkara yang apa? Yang rusak tadi, maka dia apa? Dikedepankan. Nah, daripada sebab, maka yang dituntut untuk ganti rugi siapa? Ya yang bersihkan tadi kemudian dia memecahkannya. Ini maksud taqdimin mubasyarah ala sabab fid dhamman. Nah, baik. Misalnya juga, nah, seorang sedang main bola, kan? Main bola, qadarullah, nah, mengenai yang main di sana, mengenai orang. Nah, ada orang, kemudian orang ini menghindar, dikipatkan, ternyata apa? Dengan sebab tangan dia kena kaca, pecah. Nah, siapa ini yang harus ganti rugi? Yang ngipatkan ini, karena dia yang langsung apa? Yang langsung merusakkan. Tidak ada alasan dia itu anak-anak, gara-gara anak-anak itu yang lempari naam bola ke saya. Ini tidak bisa. Naam, kenapa? Karena naam dalam kaidah kita, naam ada taqdimul mubasyarah ala sabab fit tuman. Ini kaidah yang mutlak. Nah, maksudnya mutlak ikhwanillah yaitu naam dia berlaku secara apa? Secara totalitas. Al-ghaliban atau suatu kaidah yang sifatnya ghalib dalam artian sifatnya mayoritas. Naam, kebanyakannya naam berlaku kaidah ini. Seperti apa? Kal yamin 'alal mudda'i idza lam takun bayyinah. Seperti apa? Sumpah naam atas orang yang dituduh apabila tidak ada bukti. Karena Nabi SAW dalam hadits Ibnu Abbas mengatakan apa? Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti itu harus didatangkan oleh orang yang menuduh. Naam. Dan sumpah itu naam dilakukan oleh orang yang mengingkari. Nah, kalau ternyata tidak ada bukti akhanifillah, maka naam yang dituduh ini apa? Dituntut untuk bersumpah ketika dia menolak. Nah, hal ini akhanifillah berlaku kecuali pada illa fil qasamah, kecuali dalam apa? Masalah pembagian. Dan ini insyaallah nanti akan kita lewati dalam pembahasan fikih. Nah, kemudian juga ini sekedar contoh bahwasanya nah kaidah penting ikhwanifillah untuk seorang nah mudaris menyebutkan apabila memang dibutuhkan. Wal masail al-mustatsnah min al-qawaid juga hendaknya menyebutkan permasalahan-permasalahan yang dikecualikan dari suatu kaidah. Kaqaulihi misalnya seperti perkataan dia al-amal bil jadid min qaul min kulli qaulain qadim wa jadid. Nah, hendaknya beramal dengan sesuatu yang naam yang baru ya. Naam dari setiap dua pendapat. Kalau ada seorang alim ikhwanifillah memiliki pendapat qadim dan pendapat jadid, pendapat yang lama dan pendapat yang baru, maka yang diamalkan adalah pendapat yang baru. Nah, illa fi arba'a asyrata mas'alatan. Kecuali pada 14 masalah, wayat quruha, dan hendaknya dia menyebutkan. Nah, tayyib. Perhatikan ta'liq ikhwanifillah, qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil majmu' syarh al-muhadzab, kull mas'alatin fiha qawlan lisyafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, pada masing-masing masalah dari ke-12 masalah ke-14 masalah ini Imam Syafi'i memiliki dua pendapat, qadimun wa jadid. Fal jadidu huwa sahih wa alaihi al-amal. Naam, dan pendapat yang baru itulah yang sahih dan di atasnya naam amalan. Kenapa? Li'anna al-qadima marju'un naam anhu. Dikarenakan pendapat yang lama ya, pendapat yang lama itu dikembalikan. Marju'an anhu maksudnya Imam Syafi'i telah rujuk darinya. Li'anna al-qadima marju'an anhu, dikarenakan pendapat yang lama Imam Syafi'i telah apa? Telah rujuk darinya. Nah, wastathna jama'atun min ashabina nahwa 20 mas'alah aw akthar. Dan na'am 14 dan sederetan dari saudara-saudara kami dari kalangan Syafi'i ya, mereka mengecualikan sekitar 20 permasalahan atau lebih. Wa qalu nam yufta fiha bil qadim wa qad yakhtalifuna bi katirin minha. Nah, Mereka mengatakan, nah, dalam masalah ini yang digunakan adalah pendapat yang lama, dan mereka berselisih pada kebanyakan perkara tersebut. Faraji'ha in syi'ta fala utilu bisardiha. Nah, jadi kalau ingin merujuk ke Majmu' Syarh Al-Muhadzab, dalam artian ini kembali kepada apa? Kepada pendapat seorang alim. Dan karena Ibnu Jama'ah adalah seorang apa? Yang bermadhab Syafi'iyah, ini maksudnya adalah dalam madhab Syafi'iyah, khanifillah. Imam Syafi'i memang dikenal memiliki pendapat lama dan pendapat baru. Nah, dalam masalah ini ketika diketahui seorang imam memiliki dua pendapat yang lama dan baru, maka yang dipakai adalah pendapat yang baru. Kenapa? Karena pendapat yang lama berarti dia telah rujuk darinya. Ini maksudnya. Kemudian Ibnu Jama'ah mengatakan, wa kullu yaminin ala nafyi fi'lin lil ghairi fahiya ala nafyi al ilmi. Nah, ini juga kaidah khanifillah, dan ada pengecualian. Wa kullu yaminin ala nafyi fi'lil ghairi fahiya ala nafyi al ilmi illa man idduya alayhi anna 'abdahu jana fayahlifu 'ala al-batti 'ala al-asah. Di antara kaidah juga apa? Kullu yaminin 'ala nafyi fi'lil ghayr. Ya, semua sumpah. Nah, sumpah apa? Meniadakan perbuatan orang lain. Berarti ini apa? Ala nafil ilmi, ya kan, meniadakan nam ilmu. Berarti dia bersumpah bahwasanya dia tidak tahu. Makanya ketika ada orang yang menetapkan perbuatan tersebut, maka dikedepankan siapa yang menetapkan, karena al muthbit muqaddam ala nafi. Tayyib, misalnya nafi fi'lil ghair, fulan tidak melakukannya. Fulan tidak melakukannya. Berarti maksudnya apa? Fahiya ala nafyil ilmi. Berarti maksudnya apa? Dia apa maksudnya? Tidak mengilmui bahwasanya fulan melakukan. Paham? Makanya ketika datang khabar bahwasanya fulan telah melakukan hal tersebut, berarti yang dikedepankan adalah orang yang menetapkan pengetahuan tersebut. Illa man idduya alaihi anna abdahu jana fayahlifu ala al-batti ala al-asah. Kecuali ikhwani fillah, seseorang yang dituduh bahwasanya budaknya telah berbuat berbuat jinayah, berbuat kejahatan. Kemudian dia bersumpah bahwasanya itu tidak. Maka ini diterima menurut pendapat yang sahih. Ini pembahasan contoh-contoh berhubungan dengan qawaid, terutama di sini dalam masalah fikih yang insyaallah akan kita lewati dalam pembahasan fikih. Nasallahu taufiq wassalam.